The Rooster. Duet maut lagi. Tetap melankolis, coy. Asli loh, nih. Iki wong terkenal sa Jawa Timur, Nela dan Gerica. Hulala. Untungnya Mas Geri, tunggane apa ya? Udan-udan cocok. Dikala kita duduk di tepi pantai, mancing, mancing. Dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain. Kembang kenangan saudara, spesial semuanya. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Mahul coy. Berarti sore sana. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang bintang. Thank you. semesta.